Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Berhubung Al-Ustaz Abu Luqman hafizahullah beliau berhalangan, maka insyaallah kita mengisi waktu di malam hari ini insyaallah pada pelajaran fiqh miyasar, melanjutkan pembahasan kita pada kitab al-janazah, pembahasan terkait permasalahan pengurusan al-janazah. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada beberapa pertemuan yang lalu tentang permasalahan tata cara pemandian jenazah, demikian juga pengkafanan jenazah. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada permasalahan yang berikutnya, yaitu al-mas'alah ar-rabi'ah, permasalahan yang keempat dari kitab al-janazah, tentang as-salatu 'alal mayyit, menyolatkan jenazah, mensolati jenazah. Hukumuha wa dalilu dzalika, hukum-hukumnya serta dalil-dalil tentang salat jenazah. Qala as-salatu 'alal mayyit fardhu kifayah, adapun hukumnya, maka as-salah 'alal mayyit, salat untuk jenazah, hukumnya adalah fardhu kifayah. Idza fa'alaha al-ba'du saqata al-ithmu 'anil baqin, jika ada sebagian yang cukup melakukannya, maka dosa itu gugur dari yang lainnya. Inilah yang diistilahkan oleh para ulama dengan fardhu kifayah atau wajib kifayah, yaitu kewajiban yang jika sudah ada sebagian yang cukup melaksanakan kewajiban tersebut, maka dosa itu gugur dari yang lain. Namun jika tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, maka semua terkena dosa. Qala wa daliluha, adapun dalilnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalil tentang kewajiban, dalil tentang wajibnya salat jenazah adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi man mata alaihi wa alaihi dainun wa alaihi dinun, tentang orang yang telah meninggal dan dia di atas agama. Qala sallu ala sahibikum, salatkanlah saudara kalian ini, salatkanlah untuk teman kalian ini. Ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mensolatkan al-mayyit, mensolatkan mayyit yang mati di atas keislaman, mayyit yang muslim. Adapun mayyit kafir, maka tidak boleh, haram menyolatkan mayyit yang mati di atas kekufurannya. Qala wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam yawma mautun najasi, dan juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, di hari kematian Raja Najasi, inna akhan lakum qad mata fakumu fasallu alaihi, sesungguhnya saudara kalian yani saudara seislam, sesungguhnya saudara kalian qad mat, telah meninggal, fakumu, maka berdirilah, fasallu ala sahibikum, maka salatkanlah, fasallu alaihi, maka salatkanlah ia. Maka ini dua hadis yang di dalamnya terdapat perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyolatkan seorang yang mati di atas keimanan. Maka yang asal perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Qala al-mas'alah al-khamisah, permasalahan yang kelima, syurutus shalah 'alal mayyit wa arkanuha wa sunanuha, syarat salat jenazah, rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya. Syarat salat jenazah, demikian juga tentang rukun-rukunnya dan juga sunnah-sunnah salat jenazah. Yang pertama syaratnya adalah syurutuha, salat jenazah atau salat jenazah, syaratnya yaitu sama seperti salat-salat biasa, sama seperti salat-salat wajib yang lain. sebagaimana berikut. Qala an-niyyah wa at-taklif, adanya niat dan juga at-taklif. At-taklif yaitu yang sudah mendapat beban, yang sudah menanggung dosa dan pahala, yakni sudah baligh dan berakal. Wa istiqbal al-qiblah, menghadap kiblat. Wa sitrul aurah, menutup aurat. Wa jitinabun najasah, menjauhi najis. Li'annaha minas salawat, karena salat jenazah ini termasuk dari salat-salat yang lain. Maka syarat salat jenazah sama seperti salat-salat yang lain. Wa hudurul mayyiti baina yadayil musalli in kana bil balad, dan hadirnya mayit di hadapan orang yang salat jika mayit itu ada di negeri tersebut. Dan adanya mayit di hadapan orang yang salat jika mayit itu ada di negeri itu. Wa islamul musalli wal musalla alaihi, dan islamnya orang yang menyalatkan jenazah dan jenazah yang disolati tersebut sama-sama muslim. Sama-sama muslim. Maka tidak boleh menyolatkan jenazah kafir atau sebaliknya, orang kafir menyolatkan jenazah muslim. Sama-sama muslim antara orang yang menyolatkan dan orang yang disolati. Wa taharatuhuma walau biturabin li'udhrin. Dan juga di antara syarat salat jenazah yaitu taharatuhuma, kedua-duanya suci, kedua-duanya di atas taharah. Walau biturabin li'udhrin, walaupun dengan tayamum, walaupun dengan tayamum, jika seseorang tidak mendapatkan air untuk salat jenazah, maka boleh dia bertayamum sebagaimana halnya salat yang lain. Maka kesimpulannya, syarat-syarat salat jenazah yaitu syarat-syarat yang ada pada salat yang lain. Harus di atas taharah dan seterusnya. Menghadap kiblat, menutup aurat, menjauhi najis, dan juga niat. Inilah syarat-syarat salat jenazah. Qala tsani arkanuha, kemudian rukun-rukun dalam salat jenazah. Perbedaan antara syarat dengan rukun yakni adalah syarat yaitu perkara-perkara yang harus untuk dilakukan di luar ibadah tersebut. Di luar ibadah, syarat wudu adalah perkara-perkara yang harus ada terpenuhi di luar wudu. Syarat salat, perkara-perkara yang harus terpenuhi di luar ibadah salat itu sendiri. Dan seterusnya, syarat adalah perkara yang harus terpenuhi yang tidak boleh gugur. Salah satu dari syarat ini harus terpenuhi semuanya, yang mana dia letaknya di luar ibadah, seperti niat atau seperti menghadap kiblat, sitrul aurah, menutup aurat, itu di luar gerakan salat, di luar gerakan salat. Qala arkanu, hadapun rukun-rukun salat jenazah adalah al-qiyamu min qadirin fi fardhiha, berdiri bagi orang yang mampu. Berdiri bagi orang yang mampu. Li'annaha salatun, karena salat jenazah adalah salat. Wajib al-qiyamu fiha kal mafruḍah, wajib untuk berdiri dalam menegakkan salat jenazah tersebut sebagaimana halnya salat wajib yang lain. Ini berdiri bagi yang wajib, bagi yang mampu untuk berdiri, maka berdiri dalam salat jenazah. Kemudian yang berikutnya, rukun yang berikutnya, wa takbiratul arba', 4 kali takbir dalam salat jenazah. 4 kali takbir. Ada 4 kali takbir dalam salat jenazah. Masuk dalamnya takbiratul ihram terhitung. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara 'alan najasyi 4. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyalati Najasyi dengan 4 kali takbir. Qala wa qira'atul Fatihah. Yang berikutnya, rukun yang berikutnya membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Li'umumi hadithin la salata liman lam yaqra' bi ummil Qur'an. Berdasarkan keumuman hadis, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Daripada surat jenazah juga dipersyaratkan atau diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah, untuk membaca Al-Fatihah. Dan nanti tata cara salat jenazah akan datang. Intinya kita akan membaca terlebih dahulu rukun-rukun salat jenazah. Yang pertama berdiri bagi yang mampu, yang kedua membaca Al-Fatihah, kemudian yang berikutnya atau takbir sebelum membaca Al-Fatihah, takbir 4 kali takbir itu termasuk rukun. Kemudian yang ketiga membaca Al-Fatihah, kemudian yang keempat wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik dengan salawat Ibrahimiyah, dengan salawat yang kita baca di saat tasyahud, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai seterusnya. Dengan salawat Ibrahimiyah atau salawat biasa, Allahumma salli ala Muhammad, sudah cukup. Boleh dua-duanya. Yang penting salawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-5 atau yang berikutnya, wa du'ai lil mayyit, dan mendoakan mayyit. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu ad-du'a." Jika kalian menyalatkan mayyit, maka ikhlaskanlah dalam berdoa baginya. Maka ikhlaskanlah untuk berdoa baginya. Wassalamu li'umumi hadithin wa tahliluha at-taslim. Kemudian rukun yang berikutnya yaitu assalam. Salam. Salam mengakhiri salat jenazah. Yang wajib adalah satu kali salam. Salam yang wajib dalam salat adalah satu kali salam. Tapi jika dua kali salam maka tidak mengapa. Lebih sempurna yaitu dua kali salam. Namun yang kadar wajib adalah satu kali salam. Li'umumi hadithin wa tahliluha at-taslim. Dan salat itu ditutup dengan at-taslim. Kemudian rukun yang terakhir, wa tertibu bainal arkani, dan berurutan dalam menjalankan rukun-rukun tersebut. Berurutan dalam menjalankan rukun-rukun salat jenazah. Fala yuqaddimu ruknan ala akhar. Maka tidak boleh mendahulukan satu rukun di atas yang lainnya. Jadi tertib, yang pertama berdiri, kemudian takbir, takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian takbir lagi, membaca salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian takbir lagi, mendoakan mayit, kemudian takbir lagi, diam sejenak, kemudian salam. Itulah tertib dalam menjalankan salat jenazah. Tidak boleh takbir pertama langsung berselawat atas Nabi, takbir kedua baru membaca Al-Fatihah. Ini tidak tertib, harus tertib dalam salat jenazah. Adapun yang berikutnya, permasalahan berikutnya, ats-tsalits sunanuha, sunnah dalam salat jenazah. Qala wa min sunaniha raf'ul yadaini ma'a kulli takbirah. Di antara sunnah dalam salat jenazah yaitu mengangkat kedua tangan di setiap kali takbir. Mengangkat kedua tangan di setiap kali takbir. Inilah pendapat yang sahih. Di setiap kali takbir pada solat jenazah terdapat khilaf di antara para ulama. Namun yang lebih dekat yaitu bahwa disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan di saat takbir. Karena inilah yang sabit yang dilakukan oleh sahabah Ibn Umar radhiyallahu anhumah. Dahulu Ibn Umar, beliau menyalatkan jenazah dan beliau bertakbir di setiap, mengangkat kedua tangannya di setiap takbir. Maka perbuatan Ibnu Umar ini kata para ulama menunjukkan hukum rafa, menunjukkan dihukumi perbuatan Ibnu Umar ini seperti hadis yang marfu, karena Ibnu Umar melakukan ibadah tersebut tentu di atas ilmu, tentu beliau tahu ilmunya. Ketika beliau mengangkat kedua tangan, beliau berarti pernah mendengar bahwa Nabi SAW mengajarkan atau beliau melihat bahwa Rasul mengangkat kedua tangannya di saat takbir. Maka perbuatan Ibnu Umar ini tidak bukan menurut akalnya sendiri, Tetapi karena ini adalah ibadah dan ibadah itu harus berdasarkan dengan dalil. Nah, ketika Ibnu Umar mengangkat kedua tangan di saat ibadah, berarti menunjukkan bahwa ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Maka dihukumi oleh para ulama hadis yang mauquf, hadis yang hanya sampai kepada Ibnu Umar, tapi hukumnya adalah hukum yang rafu, hukum yang marfu, hukumnya sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi mengangkat kedua tangan di setiap takbir. Dan jika ada yang mengatakan mungkin Ibnu Umar mengkiaskan dengan salat wajib, mungkin Ibnu Umar bisa saja beliau menyamakan, jadi beliau mengangkat takbir karena mengikuti salat wajib. Jawabannya bahwa salat wajib, tidak semua takbir yang ada pada salat wajib itu harus mengangkat kedua tangan. Tidak semua takbir yang ada pada salat wajib mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan di saat salat wajib itu juga harus berdasarkan dalil. Sehingga tidak bisa kita katakan bahwa Ibnu Umar menyamakan salat jenazah mengangkat kedua tangan sebagaimana salat wajib biasa, salat-salat biasa. Dikarenakan pada salat biasa pun tidak seluruh takbir mengangkat tangan. Ada dalilnya, ada hadisnya yang menunjukkan bahwa apakah dia disyariatkan mengangkat tangan atau tidak. Ketika sujud, tidak ada mengangkat tangan di saat sujud atau bangkit dari sujud untuk duduk atau ketika bangkit untuk tasyahud. Maka pendapat yang sahih, dan inilah pendapat yang juga dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin dan juga Syekh bin Baz dan juga para ulama yang lain, bahwa disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan di setiap takbir. Kemudian perkara yang sunnah yang berikutnya, qala wal isti'adzatu qabla al-qira'ah, membaca isti'adzah, membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, membaca al-isti'adzah sebelum membaca surat Al-Fatihah, ini sunnah. Qala wa an yad'a li nafsihi wa lil muslimin, yang berikutnya sunnah dalam salat jenazah yang berikutnya, yaitu hendaknya seorang yang menyolatkan jenazah untuk mendoakan dirinya dan kaum muslimin. Jadi doa yang dia gunakan untuk mendoakan jenazah itu tidak khusus untuk jenazah saja, tapi yang utama yaitu seorang mendoakan jenazah juga mencakup mendoakan dirinya sendiri dan juga mendoakan seluruh kaum muslimin. Sebagaimana nanti ada doanya yang akan kita baca. Namun yang wajib adalah mendoakan mayit, yang wajib adalah kadar yang wajib yaitu hanya mendoakan mayit. Boleh kita hanya cukup mendoakan Allahumma ghafirlah, Allahumma arhamhu, sudah cukup. Dia telah melaksanakan yang wajib. Tetapi yang sunnah yaitu dia memperpanjang doa untuk mayit dan juga mencakup, doa tersebut mencakup untuk dirinya dan juga kaum muslimin keseluruhannya. Ini sunnah. Qala wal israru bil qira'ah, dan tidak mengeraskan suara di saat membaca. Sekalipun salat jenazah tersebut pada malam hari, sekalipun di malam hari, tidak disunnahkan untuk mengeraskan suara bacaan dalam salat jenazah. Inilah sunnah-sunnah dalam salat al-jenazah. Tapi nastamir, kita lanjutkan al-mas'alah as-sadisah, permasalahan berikutnya. Qala waktu, permasalahan yang keenam, waktu salati ala al-mayyit wa fadluha wa kayfiyyatuha. Waktu salat jenazah, wa fadluha, dan keutamaannya, wa kayfiyyatuha, dan tata caranya. Waktunya kapan kita menyolatkan jenazah dan keutamaan menyolatkan jenazah dan juga tata cara salat jenazah. Adapun waktunya, qala al-awwal, waktunya, qala waktu salah ala al-mayyit yabda'u ba'da taghsilih. Waktu salat untuk jenazah itu dimulai setelah jenazah selesai dimandikan. Jadi kapan mulainya waktu salat jenazah? Kapan boleh seseorang menyolatkan jenazah? Yaitu ketika jenazah sudah selesai dimandikan. Dan wa takfini, sudah selesai dikafani. wa tajhizi, dan sudah siap, sudah disiapkan. In kana hadiran, jika jenazah tersebut ada, jika jenazah tersebut hadir. Jadi waktu salat jenazah yaitu jika sudah siap, mayit tersebut sudah selesai dimandikan, sudah dikafani dan sudah siap, maka baru saat itu mulai waktu salat jenazah. Jika mayit ini ada, jika mayit tersebut hadir. Au bulughi khabari wafatihi in kana ghaiban, atau sampainya berita tentang kematian seseorang jika mayit tersebut ghaib. Jadi boleh, akan kita bahas nanti permasalahan salat ghaib. Boleh seorang salat ghaib, dan kapan waktu salat ghaib dimulai, yaitu ketika sampai padanya berita tentang kematian saudaranya tersebut. Qala fadluha, adapun keutamaan salat jenazah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man syahida al-janazatu, man syahida al-janazata hatta yusalla alaiha falahu qiratun. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatkannya, sampai disolatkan jenazah tersebut, falahu qirat, maka dia mendapat satu qirat. Waman syahida hatta tudfan, dan barang siapa yang menyaksikan jenazah itu sampai dikuburkan, sampai jenazah tersebut dikuburkan, falahu qiratan, maka dia mendapat dua qirat. Para sahabah bertanya, kila wa mal qiratan, apa itu dua qirat wahai Rasul? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala mithlul jabalaini al-azimain. Dua qirat itu seukuran pahala yang seukuran dua gunung yang besar. Jadi makna qirat adalah gunung yang besar. Ini keutamaan orang yang menyolatkan mayit. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia menyolatkannya, maka dia mendapat pahala satu qirat. Apa itu satu qirat? Yani satu gunung, pahala seukuran satu gunung yang besar. Jika dia terus menyaksikan jenazah tersebut sampai penguburannya, maka dia mendapat dua qirat. Keutamaan yang sangat agung, yang sangat besar, yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang menyaksikan al-janazah, menyolatkan jenazah dan menguburkannya, sampai menyaksikannya sampai pengkuburannya. Qala kaifiyatuha, kemudian poin yang ketiga, tata cara salat jenazah. Tata caranya adalah, yaqumul imam wal munfaridu 'inda ra'sir rajul. Seorang imam atau seorang imam dan orang yang salat sendirian disunnahkan untuk berdiri di hadapan kepala mayit atau kepala jenazah laki-laki. Disunnahkan dalam salat jenazah bagi imam atau bagi orang yang salat sendirian, jika dia ingin menyolatkan jenazah tersebut, berdiri tepat di hadapan posisi kepalanya. Jika mayit tersebut, jika jenazah itu adalah laki-laki. Wasatul mar'ah, dan jika jenazah tersebut perempuan, maka yang sunnah adalah berdiri di hadapan perutnya atau di tengah-tengahnya. Jika jenazah tersebut laki-laki, maka di hadapan kepalanya. Dan jika jenazah tersebut perempuan, maka di tengah-tengahnya. Berdiri tepat di tengah-tengah jenazah tersebut. Atau di perutnya. Lithubuti dhalika min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah yang telah tabit, telah tetap dari Rasulullah SAW, dari perbuatan beliau SAW. Jika beliau menyolatkan jenazah laki-laki, beliau berdiri posisi kepalanya. Dan jika perempuan, maka beliau berdiri tengah-tengah jenazah tersebut. Dan tidak dipersyaratkan, kepala mayit harus di bagian kanan imam. Tidak dibesaratkan kepala mayit di bagian kanan imam maksudnya. Mana? Maksudnya tidak dibesaratkan, harus imam berdiri bagian kanan. Mayitnya panjang gini, ini kepalanya, sini kepalanya. Tidak mesti harus mayit itu imam di bagian kanan imam. Nah, sebagian menyangka demikian, sebagian menyangka bahwa mayit itu harus diletakkan seperti ini, kemudian imam di bagian kanannya. Jadi tidak boleh dibalik mayit kepalanya di sini, berarti imam di kirinya. Nah, ini tidak ada dalilnya. Bebas, boleh dua-duanya. Boleh mayit tersebut imam ada di posisi kirinya atau posisi kanan. Yang penting di hadapan kepala mayit tersebut. Jika dia laki-laki. Jika dia laki-laki maka di hadapan kepalanya, di hadapan kepala. Tidak mesti harus di bagian kanan atau di bagian kiri. Teruslah, bebas. Di bagian kanan boleh, bagian kiri pun boleh. Dalil yang menunjukkan tata cara yang seperti ini, yakni laki-laki, mayit laki-laki, jenazah laki-laki, maka imam atau orang yang salat sendiri menyalatkan mayit tersebut tepat di hadapan kepalanya. Jika perempuan, maka di tengah-tengahnya. Dalil adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Thumma yukabbiru lil ihram. Ini bahwa Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Bahwa Rasulullah SAW beliau melakukan hal tersebut. Kemudian setelah beliau tepat berdiri di posisi tadi, kemudian beliau thumma yukabbiru lil ihram. Beliau SAW bertakbir untuk takbiratul ihram. Takbir yang pertama yaitu takbiratul ihram. Wa yata'awwadu ba'da takbir. Kemudian membaca ta'awud setelah takbir yang pertama. Ini tata caranya. Membaca ta'awud setelah takbir yang pertama. Dan tidak ada istiftah. Tidak perlu membaca doa istiftah. Langsung habis takbir ihram, takbiratul ihram, takbir yang pertama, langsung membaca ta'awud dan baca surat Al-Fatihah, basmalah, kemudian Al-Fatihah. Thumma yusammi, thumma yaqra'u Al-Fatihah sirran. Kemudian baca basmalah dan baca surat Al-Fatihah sirran tanpa mengeraskan suara. Walau kana dzalika bil-lail, walaupun salat jenazah tersebut dilakukan di malam hari. Ini takbir yang pertama. Baca apa takbir yang pertama? Membaca surat Al-Fatihah. Thumma yukabbir, kemudian takbir lagi yang kedua dengan mengangkat kedua tangan. Thumma yukabbir wa yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kama yusalli fit tasyahhud. Kemudian bertakbir yang kedua dan membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana salawat yang dibaca di saat tasyahud. Inilah salawat yang sempurna. Salawat kepada Nabi yang paling sempurna yaitu salat yang ada pada tasyahud, yang kita baca pada tasyahud. Namun jika membaca salawat yang lain, Allahumma salli ala Muhammad atau sebagainya, maka sudah mencukupi. Thumma yukabbir, kemudian takbir lagi yang ketiga. Wa yad'u lil mayyit bid'a al-warid 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takbir yang ketiga dan setelah itu mendoakan mayit dengan doa yang telah sabit, telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sunnah kita berdoa dengan doa yang telah sabit, ada sunnahnya yang telah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sunnah, tetapi yang wajib adalah mendoakan mayit, bebas. Yang penting kita mendoakan mayit, Allahumma ghafir, Allahumma arhamhu. Namun yang sunnah yaitu memperpanjang doa sebagaimana yang sabit dari Rasulullah SAW. Apa doa tersebut? Apa lafaz doa yang sunnah untuk dibaca di saat solat jenazah pada takbir yang ketiga? Wa minhu qawluhu, diantaranya adalah doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina. Bisa antum lihat ada di kitab, atau jika perlu antum bisa menghafal doa ini pada buku doa-doa atau Hisnul Muslim. Yaitu lafadznya adalah Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Panjang. Tapi artinya adalah Allahumma ghafir li hayyina, ya Allah, ampunkanlah orang yang hidup dari kami. Wa mayyitina, ampunkanlah, maafkanlah orang yang mati dari kami. Wa syahidina, orang yang hadir di antara kami. Wa ghaibina, demikian juga orang yang tidak hadir di antara kami. Wa saghirina, anak kecil dari kami. Wa kabirina, orang yang dewasa dari kami. Wa dzakarina wa unthana, laki-laki dan perempuan kami. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Ya Allah, siapa saja yang kau hidupkan dia dari kami, maka hidupkanlah dia di atas keislaman. Ini yang sunnah dalam doa mayit, apa tadi? Mendoakan untuk diri sendiri dan keumuman kaum muslimin. Semuanya kita doakan. Allahumma man ahyaitahu minna, ya Allah, siapa saja yang kau hidupkan dari kami, maka hidupkanlah dia di atas keislaman. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffihi 'alal iman. Dan siapa saja yang kau hidupkan, kau matikan dari kami, maka matikanlah di atas keimanan. Ini dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain, ada doa lagi yang lain. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ya Allah, ampunkanlah dia, rahmatilah dia, wa'afihi, maafkanlah dia, wa'afu anhu. Semakna dengan makna yang di atas, yakni maafkanlah dia. Wa'akrim nuzulahu, dan muliakanlah tempatnya, muliakanlah tempatnya. Wawasi' madkhalahu, atau muliakanlah nuzulahu, muliakanlah kedudukannya dia, muliakanlah kedudukannya. Wawasi' madkhalahu, dan luaskanlah kuburannya, luaskanlah madkhalah, tempat masukkan, yakni kuburannya. Waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad, dan bersihkanlah, cucilah dosa-dosa dia dengan al-ma', dengan air, wa thalj, salju, wal barad, dan embun yang dingin. Bersihkanlah dia dengan air, salju, dan dingin. Mengapa di sini Rasulullah SAW berdoa dengan menggunakan bersihkanlah dia dengan air yang dingin atau dengan air salju, yang padahal bukankah seseorang ketika membersihkan itu lebih bersih jika dia menggunakan air hangat? Ketika seorang mandi, bukankah yang lebih bersih itu menggunakan air hangat daripada air dingin? Maka jawabannya dijawab oleh para ulama. Rasulullah SAW menyebutkan di sini untuk dimandikan, dibersihkan dengan air yang dingin dikarenakan pengaruh dosa itu panas. Dikarenakan pengaruh dosa seorang hamba jika dia melakukan dosa, athar pengaruhnya terhadap tubuh, terhadap diri itu panas. Sehingga sangat tepat jika dimandikan dengan air dingin. Panas tersebut menurun. Sehingga Rasulullah SAW berdoa dengan doa ini. Wasilu, bersihkanlah, mandikanlah dia dengan air yang dingin. Air salju. Air es. Dikarenakan pengaruh dosa itu panas. Membakar. Wa nakkihi minad dhunubi wal khataya kama yunakka thawbul abyadu minad danas. Dan sucikanlah dia. Sucikanlah dia dari dosa dan kesalahan. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, sebagaimana halnya pakaian, sebagaimana halnya pakaian yang dibersihkan dari noda. Bersihkanlah dosa dan kesalahan mayit tersebut, jenazah ini, sebagaimana halnya pakaian itu dibersihkan dari noda dan kotoran. Wa abdilhu daran khairan min darihi, wa ahlan khairan min ahlihi, wa zawjan khairan min zawjihi. Dan gantilah daran khairan min dari, gantilah rumah dengan rumah yang lebih baik dari rumah yang dia miliki. gantilah rumah dia dengan rumah yang lebih baik dari rumah yang dia miliki. Wa ahlan, tentunya ini jannah. Ini rumah yang lebih baik, yaitu rumah yang ada di akhirah, yaitu al-jannah. Wa ahlan khairan min ahlih, dan gantilah keluarga dia, gantilah keluarga dia dengan keluarga yang lebih baik. Wa zaujan khairan min zauji, dan gantilah ya Allah, gantikanlah pasangan dia dengan pasangan yang lebih baik. Dengan pasangan yang lebih baik. Di sini dalam lafaz wa zaujan khairan min zaujihi, dan gantilah zauj, suami atau istri, dan gantilah pasangan dia dengan pasangan yang lebih baik dari pasangannya. Di sini terdapat suatu muskilah, iskal. Ini bahwa iskal tersebut, apakah seorang istri yang beriman, yang salihah, jika nanti masuk surga, juga suaminya jika kedua-duanya masuk surga, apakah mereka tidak berdua lagi? Apakah mereka terpisah dan tidak berdua lagi karena diganti dengan istri yang lain yang lebih baik? Jawabannya tidak. Suami istri jika kedua-duanya ditakdirkan masuk al-jannah, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ahlul jannah. Jika kedua-duanya termasuk ahlul jannah, maka Allah kumpulkan lagi mereka berdua di al-jannah. Allah kumpulkan mereka berdua di al-jannah. Maka bagaimana dengan hadis ini? Bagaimana dengan doa gantikanlah istri dia, gantikanlah pasangan dia dengan pasangan yang lebih baik? Dijawab oleh para ulama bahwa kebaikan di sini, pergantian pasangan yang lebih baik, bukan berarti pergantian zatnya. Bukan berarti pergantian zatnya. Mencakup pergantian sifatnya. Tidak mesti harus zatnya yang diganti. Tidak mesti harus zatnya tersebut yang diganti. Yani sifatnya Allah ganti. Ciptaannya juga Allah ganti. Sehingga lebih baik daripada rupa dan ciptaan yang ada di dunia. Jika istri kita masuk jannah, maka tentu Allah rubah kondisi dan keadaan mereka. Seluruhnya Allah rubah. Dari ciptaannya dan sifat-sifatnya, perangainya semua berubah. Bahkan istri ahlul jannah, wanita ahlul jannah yang mereka hidup di dunia, wanita dunia yang masuk al-jannah, itu kondisinya lebih sempurna daripada bidadari yang Allah ciptakan. Kondisi perempuan yang masuk ahlul jannah, yang termasuk ahlul jannah, kondisi mereka itu lebih sempurna daripada bidadari-bidadari yang Allah ciptakan, yang mana mereka tidak hidup di dunia. Maka yang dimaksud dari hadis ini, gantikanlah istri dia atau gantikanlah pasangan dengan pasangan yang lebih baik. Tidak mesti harus zatnya yang diganti, bisa sifatnya dan ciptaannya yang diganti. Maka inilah yang dimaksud dari hadis ini. Namun jika istri tersebut adalah ahlun nar, misalnya adalah orang yang kafir, maka tidak mungkin. Maka berarti diganti, seluruhnya diganti dengan bidadari yang ada di al-jannah. Dan juga ini sama seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawat. Di hari kiamat nanti, di mana hari yawma tubaddalul ardu ghairal ard, bumi itu diganti dengan bumi yang lain. Di hari kiamat, bumi itu diganti dengan bumi yang lain. Demikian juga langit. Kata para ulama, ayat ini bukan berarti bahwa bumi ini diganti dengan bumi yang lain. Tidak. Bumi yang kita pijak inilah bumi yang ada nanti di akhirat. Bumi yang ada di yaumul qiyamah itu adalah bumi yang ini. Zatnya itu adalah bumi ini. Tetapi sifatnya berbeda. Allah sudah rubah. Dalam surat Taha Allah sebutkan, wa yas'alunaka 'anil jibali fakul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya tentang kepadamu wahai Muhammad tentang gunung-gunung di akhirat nanti. tidak ada gunung-gunung lagi. Katakanlah Allah telah meratakannya dengan serata-ratanya. Fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha aywajan wala amta. Di bumi itu kamu sudah tidak dapat melihat lagi gundukan sedikit pun. Semua rata, datar semuanya. Padahal bumi itu ya bumi yang kita pijakin. Demikian juga langit, ya langit itu. Namun sudah berubah, keadaannya sudah berubah. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Allah rubah bumi tersebut dengan bumi yang lain, maksudnya sifatnya sudah berubah, tidak seperti bumi yang ada sekarang ini. Rata, seluruhnya rata, tidak ada lagi gundukan sedikit pun yang tinggi dan yang pendek, semua rata. Tapi jenisnya, zatnya adalah zat bumi yang kita pijakin. Demikian juga langit. Bukan berarti bahwa buminya diganti, kita berpindah ke dunia, ke bumi lain, tidak. Maka demikian juga yang dimaksud pada doa ini, dan gantikanlah istri dia dengan istri yang lebih baik, atau pasangan dia dengan pasangan yang lebih baik, bukan berarti zatnya yang diganti, bisa sifat dan ciptaannya. Dan jika ada yang bertanya, jika seorang belum menikah, dan dia meninggal, kita doakan dan gantikanlah istri dia, pasangan dia dengan pasangan yang lebih baik, padahal dia belum menikah. Maksudnya, kata para ulama, yaitu gantikanlah dia dengan istri yang lebih baik jika dia menikah. Jika dia menikah, maka gantikanlah dia istri yang lebih baik jika dia sudah menikah. Maksudnya, misalnya ditakdirkan hamba ini menikah, tetapi belum menikah dia. Tapi jika dia nanti akan menikah, maka gantikanlah istri yang akan dinikahi dia di surga ini, yang akan dinikahi dia di dunia ini, dengan istri yang lebih baik yang ada di surga. Wa abdilhu zaujan wa zaujan khairan min zaujihi. Maka dimaksud jika dia belum nikah, yaitu jika dia menikah, maka gantikanlah istri yang lebih baik kalau dia menikah di dunia. Kemudian kita lanjutkan, qala wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah dia ke al-jannah, wa'idhu min azabil qabr, dan lindungilah dia dari azab al-qabr atau azabin nar. Qala wa in kana al-mayyitu saghiran, dan jika mayit tersebut adalah mayit yang kecil, jenazah itu adalah anak kecil. Qala Allahumma ja'alhu salafan liwalidayhi. Ada tambahan doa lagi untuk anak kecil. Ya Allah, jadikanlah dia salafan sebagai pendahulu bagi kedua orang tuanya, wa faratan dan simpanan amalan bagi kedua orang tuanya, wa ajran dan pahala untuk kedua orang tuanya. Ini doa-doa yang warid, doa-doa yang tsabit dari Rasulullah SAW tentang mendoakan mayit dalam salat jenazah. Kemudian setelah itu, thumma yukabbir wa yaqifu ba'daha qalilan. Kemudian bertakbir dan berdiri sejenak sebelum salam. Qala wa in da'a bima tayassara fa hasan. Dan jika pada takbir yang keempat, jika dia ingin berdoa lagi untuk mayit dengan doa yang pendek, maka itu baik, maka itu tidak mengapa. Para ulama berbeda pendapat apakah pada takbir yang keempat ini disyariatkan untuk membaca bacaan atau hanya diam. Sebagian mengatakan diam, sebagian lagi mengatakan bahwa boleh bagi dia untuk membaca doa yang pendek seperti kan yaqul Allahumma la tuhrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, janganlah engkau halangi kami dari pahalanya, dan janganlah engkau la taftinna ba'dahu, janganlah engkau berikan timpakan kepada kami fitnah setelahnya. Thumma yusallimu taslimatan wahidah an yaminih. Kemudian setelah itu salam, satu kali salam ke kanan. Wa in sallama taslimataini fala ba's, dan jika dia salam dua kali maka tidak mengapa. Qala wa man fatahu ba'du shalah, dan barang siapa yang terlewat sebagian salat jenazah, masbuk dalam salat jenazah, apa yang harus dilakukan? Maka yang harus dilakukan adalah dakhala ma'al imam, dia masuk mengikuti imam. Wa idza sallama, dan jika imamnya sudah salam, qada ma fatahu ala sifatihi, maka dia menyempurnakan, menyempurnakan apa yang terlewat dari tata cara salat jenazah. Menyempurnakan, jika dia masuk pada takbir yang kedua, maka ketika imam salam dia takbir tinggal dua takbir lagi yang belum dia lakukan. Dan jika jenazah tersebut sudah mau diangkat, dia terlambat misalnya sholat jenazah, kemudian jenazah itu sudah mau diangkat, apakah dia tetap harus mengkodok, melakukan sholat, mengkodok sholatnya sebagaimana sifatnya, sebagaimana sifat sholat jenazah? Khilaf di antara para ulama, sebagian mengatakan bahwa dia salam bersama imam. Namun pendapat yang sahih bahwa walaupun jenazah tersebut sudah diangkat, tetap dia menyempurnakan sholatnya. Tetap dia menyempurnakan sholatnya sekalipun jenazah tersebut sudah diangkat. Kalau dia masbuk dan jenazahnya sudah keburu diangkat, maka boleh. Maka tetap dia mengqadha sholatnya, tidak salam bersama imam, karena dia belum sempurna. Karena dia belum sempurna. Inilah yang kuat. Kata Rasulullah SAW, ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kalian dapat dari rakaat imam, maka salatlah kalian bersama imam. Dan apa yang terlewat dari imam, maka sempurnakanlah. Maka sempurnakanlah. Menunjukkan umum. Jika kita terlewat dari rakaat imam, maka yang wajib bagi kita adalah menyempurnakannya. Menyempurnakannya. Walaupun jenazah tersebut sudah diangkat, maka tidak mengapa kita menyempurnakan salat kita. Dan ini kondisinya darurat. Ini kondisinya darurat. Qala wa man fatathu salatu qabla ad-dafni falahu an yusalli 'ala al-qabr. Dan barang siapa yang tertinggal salat sebelum penguburannya, tertinggal salat, dia belum sempat melaksanakan salat jenazah sampai jenazah tersebut sudah dikuburkan, falahu an yusalli 'ala al-qabr, maka boleh bagi dia untuk salat di kuburan. Mensolatkan jenazah boleh untuk salat di kuburan, di kuburan jenazah tersebut. Belum sempat menyolatkannya, maka boleh dia mendatangi kuburannya dan menyolatkannya. Asalnya salat itu tidak boleh dilakukan di dalam kubur. Tetapi pada salat jenazah maka boleh. Pada salat jenazah ini boleh. Yang dimaksud salat yang diharamkan untuk dilaksanakan di dalam di kuburan, yaitu salat yang ada rukuk dan sujud, maka ini haram, tidak boleh. Salat yang ada rukuk dan sujudnya itu tidak boleh dilakukan di kuburan. Adapun salat untuk jenazah, maka ada dalilnya bahwa Rasulullah SAW pernah beliau salat di kuburan, menyalatkan jenazah yang sudah dikubur. Lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, fi kiswatil mar'ah allati kanat takumul masjid. Dalam hadis kisah wanita yang membersihkan masjid. Ketika wanita tersebut meninggal, maka Rasulullah SAW bertanya, di mana wanita yang biasa membersihkan dan menyapu masjid? Para sahabat mengatakan, dia telah meninggal ya Rasul. Kenapa kalian tidak memberikan kabar kepadaku? Maka Rasulullah SAW keluar menuju kuburannya, kemudian beliau menyalatkan jenazahnya tersebut, menyalatkan kuburannya. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya seseorang salat jenazah di kuburan bagi orang yang belum sempat menyalatkan mayit. Dan cara salat jenazah di kuburan yakni sama dengan cara salat jenazah ketika jenazah tersebut belum dikubur. Ini posisinya sama. Jika jenazah tersebut laki-laki, maka dia berdiri tepat di posisi kepalanya. Jika perempuan, maka di posisi tengah-tengah kuburan tersebut. Dan kuburan itu kita jadikan di bagian kiblat kita. Kuburannya di arah kiblat kita. Jadi menghadap ke arah kiblat. Kita menghadap ke arah kiblat. Dan kita meluruskan posisi kepala jika dia laki-laki. Dan jika perempuan, maka di pertengahannya. Tapi kita lanjutkan sedikit. Qala wa yusalli 'ala al-ghaibi 'anil balad. Permasalahan yang lain, dan boleh salat gaib, dan boleh untuk menyalatkan mayit yang gaib yang tidak ada di suatu negeri yang dia ada padanya. Boleh dia menyalatkan salat jenazah yang sifatnya gaib bagi mayit yang tidak ada di negerinya, bagi mayit yang tidak ada di negerinya. Kalau mayit itu ada di negerinya, maka tidak boleh. Kalau mayit ada di negeri kita, maka tidak ada syariatnya kita menyalatkan jenazah tersebut. Yang disyariatkan yaitu kita datang ke kuburannya, kita salat untuk dia, kita keluar, kita datang ke kuburannya dan kita salatkannya. Tapi jika mayit tersebut di luar negeri, tidak ada di negeri kita, maka ini baru boleh. Nah, permasalahan salat al-ghaib ini juga terdapat khilaf di antara para ulama, dan di sana ada dua pendapat yang kuat, dua pendapat yang paling dekat. Pendapat yang pertama, boleh salat ghaib itu jika mayit tersebut adalah orang yang memiliki manfaat yang besar bagi kaum muslimin. Pendapat yang pertama bahwa salat ghaib itu boleh jika mayit yang meninggal ini adalah orang yang memiliki manfaat yang besar bagi kaum muslimin. Seperti orang yang berilmu, memberikan manfaatnya kepada manusia. Seorang yang memiliki harta, banyak memberi manfaat kepada manusia, bersedekah dengan hartanya tersebut, memberi manfaat kepada manusia. Orang yang berjihad, mengorbankan raga dan jiwanya untuk memperjuangkan agama di negeri tersebut. Orang yang memiliki manfaat terhadap kaum muslimin, maka boleh. Semisal-semisal tadi, semisal contoh-contoh tadi, maka boleh kita mensolatkannya dalam bentuk kita bersyukur. Kita bersyukur kepada orang tersebut, berterima kasih kepada si mayit ini. Dan juga merupakan balasan yang baik dari kita untuk mayit tersebut. Merupakan pembalasan yang baik dari kita untuk mayit tersebut. Mayit ini orang yang memiliki manfaat yang besar bagi kaum muslimin. Maka bentuk terima kasih dan rasa syukur kita kepada dia, dan juga untuk membalas kebaikan dia, yaitu kita menyolatkannya walaupun dia gaib, menyolatkannya dengan dia, dengan kita mendoakan mayit tersebut. Yang paling utama bagi mayit yaitu apa yang telah kita pelajari, yaitu mendoakan dan menyolatkan mayit. Ini adalah perkara yang paling utama, yang paling bermanfaat bagi mayit, sehingga kita melakukan salat jenazah dikarenakan orang tersebut adalah orang yang banyak jasanya terhadap kaum muslimin. Dan juga supaya tergugah orang lain untuk beramal sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang tersebut, sebagai motivasi bagi yang lain. Ketika orang lain melihat bahwa fulan disolatkan oleh banyak orang walaupun dia mati, meninggal di luar negeri, tidak di negeri tersebut, tapi yang menyolatkannya sampai di negeri-negeri yang lain, maka ini motivasi orang lain untuk bisa seperti orang ini. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, dan inilah pendapat yang sahih, inilah pendapat yang lebih kuat, bahwa boleh menyolatkan jenazah jika mayit tersebut adalah orang yang memiliki manfaat yang besar bagi kaum muslimin. Pendapat yang kedua, yaitu boleh menyolatkan jenazah jika mayit belum ada yang menyolatkannya. Jika mayit belum ada yang menyolatkannya, maka boleh kita menyolatkan jenazah tersebut. Inilah dua pendapat yang kuat dalam permasalahan salat al-ghaib. Maka jika mayit sudah disolatkan, atau mayit yang orang biasa tidak memiliki manfaat yang besar bagi kaum muslimin, maka tidak disyariatkan kita menyolatkan jenazah untuk mereka. Wayusalla ala al-ghaibi an al-balad 'inda al-'ilm bi wafatihi, ketika telah sampai berita tentang kematiannya, walaupun jaraknya sudah, walau bisyahrin, walaupun jaraknya sudah satu bulan atau lebih, boleh kita menyolatkan jenazah walaupun jenazah tersebut jaraknya sudah satu bulan dari kematiannya atau lebih. Misalnya kita belum sempat menyolatkan jenazah ini, kemudian kita datang ke kuburannya setelah satu bulan atau lebih dari satu bulan, boleh kita menyolatkan jenazah yang belum pernah kita sholati. Demikian juga salat gaib. Salat gaib tidak ada batasan jangka waktu tertentu. Sebagian ulama berpendapat bahwa batasannya hanya satu bulan. Jika lewat dari satu bulan maka tidak ada salat lagi untuk jenazah tersebut. Namun pendapat yang sahih yaitu bahwa boleh walaupun lebih dari satu bulan. Adapun hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menyalatkan jenazah hanya satu bulan, tidak lebih dari satu bulan, maka itu hanya bertepatan bahwa Rasul menyalatkan jenazah tersebut tidak lebih dari satu bulan. Maksudnya bertepatan, bukan sengaja Rasul, bukan sengaja bahwa beliau menyalatkan jenazah itu sengaja beliau. Tidak sengaja beliau, belum sampai satu bulan beliau menyalatkan jenazah tersebut. Wa yusalla ala saqti idza tamma lahu arba'at ashhurin fa akthar. Dan janin yang gugur disolatkan jika janin tersebut sudah berumur 4 bulan atau lebih. Wa in kana aqallu min dzalika fala yusalla alayhi. Namun jika janin tersebut kurang dari 4 bulan maka tidak disolatkan. Tapi inilah beberapa permasalahan terkait solat jenazah. Dengan ini kita selesai dari pembahasan as-shalah 'alal mayyit. Dan insyaAllah kita lanjutkan permasalahan yang ketujuh tentang permasalahan mengiringi jenazah dan menguburkan mayit pada pertemuan yang akan datang bi'idnillah. Ila huna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.